Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kami sampaikan beberapa hal informasi, mohon kiranya bagi jemaah yang di sisinya berada Kota Kamal, mohon untuk dibantu diedarkan, karena paling tidak kita akan menjadi perantara kebaikan bagi saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah pada kesempatan kajian zuhur yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Afifuddin Rohali. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan membawakan tema tentang kunci kebahagiaan, di mana materinya akan disampaikan hingga pukul 13.00. Oleh karena itu, bagi jamaah yang masih memiliki keluasan waktu, diharapkan untuk dapat mengikuti kajian tersebut untuk menambah wawasan keislaman kita. Kami juga informasikan Masjid Lazis, Masjid Jenderal Sudirman, memfasilitasi bagi jamaah yang ingin bersedekah atau menunaikan kewajibannya zakat, dapat menghubungi gerai kami atau dapat menghubungi petugas kami di Sekretariat Masjid Jenderal Sudirman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi manna alina bi ni'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang mana kita semua hingga saat ini dan hingga sampai kapanpun tidak akan pernah menghitung nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala nugerahkan kepada kita semua adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-mun'im mimman ata'ahu wa atba ridah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selalu melanggengkan nikmat kepada seluruh hamba. Lebih khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan adalah nikmat kepada mereka-mereka yang senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka-mereka yang setiap melakukan segala sesuatu hanya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-muntaqim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Mimman khalafahu watbahawa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, memberikan hukuman kepada siapa saja yang selalu menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan dia selalu terbuai oleh hawa nafsunya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala alladhi ya'lamu ma adhharahu al-'abdu wa ma akhfa. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu maha mengetahui atas segala sesuatu yang ditampakkan oleh manusia atau bahkan seluruh hambanya, bahkan segala sesuatu yang disembunyikan oleh hambanya, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas bagi kita semua untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada zat yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melaksanakan dan telah menjalankan seluruh amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaha al-ummah, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan seluruh nasihat untuk kita semua, nasihat yang berkaitan dengan kebahagiaan untuk hidup kita di dunia maupun kebahagiaan yang maha kekal dan abadi, kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Wajahada fi sabili haqqa jihadi, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bermujahadah, yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya perjuangan. Beliau menyebutkan hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan agama yang hanif ini, agama Islam ini, bagaikan kain yang putih bersih. Segala sesuatunya sudah sangat jelas, yang haram jelas, yang haram, yang halal pun telah beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang berpaling dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka akan binasa. Amma ba'd, masyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Terlebih khusus, dan ini menjadi kabar gembira buat kita semua, ternyata dengan berkumpulnya kita di tempat seperti ini, minimal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 keutamaan buat kita semua. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul sekelompok manusia, tidaklah berkumpul sekelompok manusia di dalam suatu majlis. Di hadis lain disebutkan, tidaklah berkumpul sekelompok manusia di dalam masjid yang merupakan rumah hanya Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitab Allah, di mana di masjid atau di majlis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatadarasunahu bainahum, kemudian di majlis tersebut ayat yang tadi dibacakan kemudian dijelaskan, atau bahkan mungkin ada satu sama lain di antara mereka yang saling mengajarkan tentang ayat yang dibaca tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah janji yang tidak akan pernah mungkin Allah Subhanahu wa taala ingkari. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa nazzalat alaihimus sakinah. Kabar gembira yang pertama buat kita semua, buat kita yang sekarang saat ini duduk di tempat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan memberikan jaminan bahwa kita yang duduk di tempat seperti ini akan diberikan sakinah, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kabar gembira buat kita semua yang saat ini kita duduk di tempat seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pinta, Allah mencurahkan rahmat-Nya yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya tanpa kita pinta. Kalau kita lihat di banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kasih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan sebab kita duduk di tempat seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan, memberikan rahmat kepada kita semua tanpa kita pinta. Ini adalah tentunya menjadi kabar gembira buat kita semua. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi kabar gembira buat kita semua yang duduk di tempat seperti ini saat ini, adalah haffat humul malaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat ini saat ini sedang dipenuhi oleh para malaikat. Para malaikat yang merupakan satu-satunya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah menjadi kehormatan buat kita semua. Di samping ini adalah merupakan kabar gembira, ternyata tanpa kita sadari para malaikat duduk bersama dengan kita saat ini. Karena yang mengabarkan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap segala sesuatu yang terucap dari lisan beliau ini pasti adalah sebuah kebenaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah berdasarkan hawa nafsu beliau. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang terucap dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haffatsumul malaika. Di tempat seperti ini, walaupun kita jumlahnya hanya mungkin puluhan atau mungkin bahkan sekian ratus, akan tetapi di dalam kacamatanya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat ini dipadati dan disesaki oleh para malaikat. Malaikat satu-satunya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ini menjadi argumen yang tak terbantahkan. Kalau para malaikat alaihi wassalatu wassalam adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah bersalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwasanya mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka sangat keliru dan sangat tidak tepat dan sangat terbantahkan ketika ada orang mengatakan bahwasanya, wah, malaikat salah alamat, ya. Ada malaikat yang salah mengirim wahyu dan lain sebagainya. Tidak mungkin, ya. Kalau ada malaikat yang salah mengirim wahyu, mungkin ada kemungkinan juga berarti malaikat salah dalam mencabut nyawa orang lain, ya. Karena tidak mungkin. Atau juga kalau misalkan malaikat memiliki sifat yang bisa salah seperti manusia, tidak terbayang bagaimana kalau malaikat Israfil, ya, salah dalam meniup sangkakala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kabar gembira buat kita semua, dalam hadis yang tadi saya sampaikan, yang terakhir kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan ini menjadi kabar gembira buat kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan membanggakan kita semua di hadapan para makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan para makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni para malaikat. Inilah sebuah kebahagiaan buat kita semua, menjadi kabar gembira dan sebuah kehormatan buat kita semua. Dengan sebab kita duduk di tempat seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang mulia, termasuk hamba-Nya yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan. Bahkan tadi di akhir hadis Rasulullah SAW menegaskan, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kabar gembira buat kita semua juga, dengan kita duduk di tempat seperti ini menjadi tanda, menjadi indikator bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengupgrade kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingin meningkatkan kualitas kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada seseorang, indikasi atau tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk yufaqihu fiddin, ya, untuk tafaqquh fiddin, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agamanya. Ini adalah kabar gembira buat kita semua dan menjadi bukti bahwasanya tanda, ya, tanda ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kita bukan berarti Allah Subhanahu wa taala jabatan yang tinggi, bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubah kita, ingin menjadikan kita yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta yang melimpah, tidak. Akan tetapi tandanya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di majlis ilmu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu mau menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk mau menerima kebaikan demi kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kebaikan yang insyaallah ini adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau menyambut hidayah atau kebaikan tersebut dan mau melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ketika ditanya, maukah Anda bahagia? Tentunya jawabnya adalah mau. Ya. Jangankan orang yang memiliki akal yang sehat, bahkan kalau orang yang, ya, pelaku maksiat atau bahkan mungkin sedikit ada gangguan dalam akalnya, ketika ditanya Anda mau senang, Anda mau bahagia, tentunya dia juga akan mau. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita merealisasikan kebahagiaan tersebut? Masyurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan baik ketika dia hidup di dunia maupun kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak, adalah dengan dia selalu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran yang merupakan paripurna kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai kitab ini dengan Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Dan patut kita ingat dan kita ketahui dan harus kita garis bawahi, kemuliaan terhadap Al-Quran ini bukan hanya untuk tulisan atau makna dan kitab atau bentuk fisik dari Al-Quran itu sendiri. Akan tetapi kemuliaan dari Al-Quran adalah untuk seluruh hal yang dekat dengan Al-Quran ini. Untuk segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil bukti yang menunjukkan bahwasanya memang segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Tentunya jika orang mendekati Al-Qur'an, maka jaminan Allah akan kebahagiaan di dunia dan akhirat pasti akan terrealisasi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi bahwasanya segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah Subhanahu wa taala muliakan. Contohnya yang menjadi dalil, ya, dan argumen yang tidak terbantahkan adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul yang menerima wahyu Al-Quran ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, kita semua sepakat yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga malaikat yang mengantarkan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Dan kita ketahui bahwasanya dari sekian banyak malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala beri tugas kepada mereka, yang paling mulia adalah Jibril alaihi salam. Kemudian kita sebagai seorang yang beriman, ya, ketika ditanya tempat mana, kotak mana yang menurut Anda paling bagus, paling istimewa, Tentunya kita semua sepakat bahwasanya tempat yang paling mulia, yang paling istimewa, dan kita semua merindukan untuk bisa pergi ke tempat tersebut adalah dua kota suci, Mekah dan Madinah. Kita lihat dua kota suci ini adalah dua kota di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Tempatnya menjadi tempat yang mulia, kotanya menjadi kota yang mulia. Bahkan bulan yang sesaat lagi, tinggal 3 bulanan lagi atau kurang dari 100 hari lagi kita akan jumpai, yakni bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan pun Allah Subhanahu wa taala muliakan karena sebab Al-Qur'an. Satu-satunya bulan di dalam 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang tertulis di dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Dan kita lihat ya, bulan Ramadan ini ketika Allah Subhanahu wa taala tulis sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah gandengkan dengan kalimat ya, syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lihat, Allah gandengkan antara Ramadan dengan Qur'an. Ya. Bulannya menjadi bulan yang mulia. Kalau kita lihat ya, di dalam Al-Qur'an tidak kita jumpai bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Syawal, Dzulqa'dah, bahkan Dzulhijjah tidak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada bulan Ramadan, yang mana Ramadan adalah merupakan bulan turunnya Al-Qur'an. Allah jadikan bulan ini menjadi bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian kalau kita mau lebih khususkan lagi, malam turunnya Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini, menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Apa sih keutamaan malam Lailatul Qadar? Apa sih spesialnya malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya malam ini, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan paripurna kitabnya, penyempurna kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dan bahkan menyebutkan malam ini menjadi malam yang paling spesial. Kalau kita lihat 1000 bulan dikali 12 akan ketemu angka sekitar 83, sekian. Maka ini menunjukkan kalau kita beribadah pada malam tersebut, sama saja kita seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Bayangkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya, selama 10 tahun misalkan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana malam ini adalah merupakan malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Bayangkan kalau sampai 10 tahun kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita bisa menghidupkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharu lailatul qadri fil witri min asyril awakhir min Ramadan. Kejarlah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 tahun kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, bisa istiqomah kita iktikaf, bisa menghidupkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemungkinan besar kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seolah-olah kalau 10 tahun kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita memiliki usia 830 tahunan. Dan 830 tahunan itu ternilai, terhitung seluruhnya ibadah. Masyurah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki usia sampai 800-an tahun. 200-an tahun pun tidak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 tahunan sampai 70 tahunan saja. Oleh karena itu masyhurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak sekali hal yang menunjukkan bahwasanya dengan Al-Qur'an segala apa, dengan sebab Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan segala sesuatu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. bacalah kalian semua Al-Quran. Kenapa? Karena fa'innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat li ashabi, untuk sahabatnya, untuk mereka-mereka yang senantiasa bergaul dengan Al-Quran ini, untuk mereka-mereka yang selalu berkomunikasi dengan Al-Quran ini. Masya Allah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan hanya tinggal hitungan jari lagi, kurang dari 100 hari kita akan masuk, dan insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita bisa menjumpai bulan Ramadan tersebut. Tidak ada amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, melainkan tilawatil Quran, melainkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada beberapa hari untuk kita mempersiapkan diri. Kalau tidak kita persiapkan mulai saat ini, untuk kita biasakan, kita warnai hari-hari kita dengan Al-Quran, maka nanti kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika bulan Ramadan telah tiba. Ketika kita sudah terbiasa di luar bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, memberikan porsi waktu buat Al-Quran, nanti ketika bulan Al-Quran datang, insyaallah itu menjadi mudah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, dan ini menjadi alasan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang berpegang pada Al-Quran pasti dia akan terlepas dari kesulitan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Taha ayat 124 dengan tegas. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, Allah firmankan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari adzikir, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, sungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Subhanallah. Dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Tidak hanya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia, akan tetapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan, atau setelah dia masuk ke alam akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan sempitkan dia. Allah akan hinakan dia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya ketika di dunia dia mendapatkan kehidupan yang sempit, masalah demi masalah dia hadapi, masalah problem dan demi problem selalu dia dapati, begitu juga nanti di akhirat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian nanti mereka akan protes, lima syartani a'ma, ya Tuhan kami, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kata Allah subhanahu, walau kuntu basir, kata mereka, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami ketika di dunia kami ini melihat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebabnya Anda mau tahu, karena dulu Al-Qur'an sudah ada di hadapan kalian, Al-Qur'an sudah sering kita lihat di rak-rak masjid, atau mungkin ada di rumah kita yang menjadi pajangan. Akan tetapi Al-Qur'an tersebut tidak pernah engkau buka. Al-Qur'an tersebut ya, tidak pernah engkau mengingat Al-Quran itu adalah merupakan pedoman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau dulu di dunia melupakan Al-Quran, maka pada saat ini aku juga akan melupakan engkau. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk kita menjauh dari Al-Quran. Berikan porsi buat Al-Quran, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kejutan demi kejutan buat kita. Dan bahkan bisa kita rasakan ketika kita mulai memberikan porsi waktu buat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang berbeda sebelum kita mendekat dengan Al-Quran. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang menjadi kunci kebahagiaan seorang muslim adalah dengan dia selalu menjaga dan berusaha untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, salah seorang ulama al-allamah yang ma'ruf, beliau menulis sebuah risalah singkat, risalah atau artikel yang singkat, dan namun singkat tapi padat. Beliau menulis sebuah artikel yang berjudul al-wasail al-mufidah lihaya as-sa'idah, perantara-perantara, sarana-sarana yang bermanfaat agar orang bisa mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau menempatkan di posisi yang pertama adalah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal soleh, melakukan amal soleh, melakukan kebajikan demi kebajikan, melakukan kebaikan demi kebaikan, wa huwa min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada diskriminasi di sini. Siapapun yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dan dia merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai dengan dua kata sumpah. Wala nuhyiyannahu. Fala nuhyiyannahu. Sungguh pasti. Jadi kalau fala la itu artinya sungguh, kemudian na itu bertasdid di akhir kata, ini juga merupakan artinya sungguh. Artinya sungguh sangat. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, janji pertama kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebahagiaan di dunia saja. Kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah didapatkan di dunia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari yang didapatkan di dunia di akhirat kelak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu berusaha untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini juga akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi kita, memperbaiki kondisi negara yang kita cintai ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau saja seluruh ya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah ya, "La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Sungguh pasti aku akan berikan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa barakatin minas sama'i wal ard, "Walakin kadzdzabu." Akan tetapi mereka mengingkarinya. Akan tetapi jika mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Akan tetapi jika mereka mengingkarinya, mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengambil seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan dan segala sesuatu yang telah mereka upayakan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan kita semua, mari ya. Pertama, mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kita kerja sudah ada waktunya. Kita sudah memberikan porsi buat kerja, buat makan, buat tidur, buat belanja dan lain sebagainya. Pertanyaan besar buat kita, sudahkah kita memberikan porsi buat Al-Qur'an dalam agenda harian kita? Padahal Al-Qur'an ini akan menjadi sebab seseorang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi sekitar 3 bulan lagi, hanya kurang dari 100 hari Ramadan akan tiba. Di mana kalau kita lihat para salafus saleh, ya orang-orang saleh terdahulu, mereka berlomba-lomba dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan tersebut. Ya, karena kalau kita lihat Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i selama bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Artinya satu malam beliau rahimahullah ta'ala ini menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali hatam. Ini semoga Ramadan yang akan kita temui insyaallah ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan tahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga meningkatkan dan memudahkan kita untuk selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, juga kita berusaha untuk meningkatkan, selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya yang isinya keindahan demi keindahan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita di surga Firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dapat saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang kurang ini dari keterbatasan ilmu yang saya miliki dan kekhilafan yang diperbuat oleh setan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang salihin. Kita terbilang doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.